Sempurnanya cipta Tuhan Esa, ada malam, ada pagi, abadinya cipta Tuhan Esa, ada langit, ada bumi. Dan wanita, jumpa hati, jatuh cinta. Ku alami dan sangat ku puja. remaja, dia mempesona. Lidahnya kupu-kupu, ah ah. Suaranya kupu-kupu, ah ah. Riang gembira, menari nyanyi dan canda. Dia lewat di depan rumahnya, aku senyum dia diam saja. Ku mabuk asmara, diam-diam ku sibuk bertanya, siapakah gerangan namanya? Namaku kenal, namun samar wajahnya. Kau terima di hatimu. Asal hatiku, kau terima di hatimu. Bibir putih bergulung senyum,

makin gemetar. Aku rasa makin kurang. menangis juga menderita, tetapi yang kali ini aku tak kuasa. Hindar hati bergetar, ku coba mendekatinya sekedar menghiburnya. Ketika senyumnya terpaksa semakin iba hati padanya, aku rasa makin ku rasakan pribadi sangat mengesankan, bukan lagi Jangan. yang menang, menang, menang, ingat jangan. Jangan, jangan lagi kau sakiti hati lemah ini. Jangan, jangan janji seribu janji tiada bertepi. Lekas lekas pergi, usah kau pandang diriku lagi. Jangan, jangan sangsi, mohon cinta takkan kuulangi. Jangan, jangan sangsi, mohon cinta takkan kuulangi. Jangan, jangan sangsi, mohon cinta takkan kuulangi. Jangan, jangan lagi, jangan kau sakiti hati. Jatuh cinta berjuta.

Dia Ceng. Dia Ceng, aku teko. Wela dalah. Ono opo Ceng, kok kendel wae Ceng, ke ono opo. Winginane mesam-mesam, malah aleman gawe kang masaya tresno. Waduh bingung, malah mingser Ceng, gek ndang ngendiko Ceng, salahku opo. Yen aku salah nyoci witen, milih kuku opo, milih dodo. Dia Ceng madhep korene, lokae mbulane gedhe, jare simbah mendah ayune. Kanggone kang mas sing paling ayu, ya mung iki siji kiyo Dia Cengku. Dia Ceng madhep korene, lokae lintange gedhe, jare dipeni cahyane. Sing paling dipeni tur merati, ya mung tresnaku iki. Dia Ceng madhep korene, lokae mbulane gedhe, jare simbah mendah ayune. Kanggone kang mas sing paling ayu, ya mung iki siji kiyo Dia Cengku. Dia Ceng madhep korene, lokae lintange gedhe, jare dipeni cahyane. Sing paling dipeni tur merati, yo mung tresnaku iki. Lho, kok isih meneng wae to? Eya eya ewae, eya eya ewae. Aku ngerti sing dikarepake. Eya eya ewae, eya eya ewae. Wis kadung tresno tak telatenane. Eya eya ewae, eya eya ewae. Mesti kae sing dikarepake. Eya eya ewae, eya eya ewae. Wis kadung tresno tak ladeni wae. Wis kadung tresno, yo wis tak ladeni wae. Terima kasih. namun pasrah cintaku baginya. Jauh tapi dekat, dekat tapi jauh adanya. Pura, pura, walau terlalu. dan melekang walau kena panas. Suburlah subur cintaku cintamu, karena di kau dan aku adalah satu. La la la la cinta, luka cinta, luka.